كان الاختيار تحت اخر مار manusia diwajib bete dengan keuntungan atau ikhtiar. Di sini dia udah mempan. Kewajiban ulama manusia wajib di Haji Haji Haji Haji bagus bagus buat anda. Nah, menetapkan nama bikin Haji Haji lain goreng awet-awet awewe nama da halus, kulakina halus, nak kudu rumah kumaha. Laras pak, ulan mono dua nama awewe, awewe, sebalik, nak kudu kumaha kun, awe masih itu bentuknya. Alaki nawe, sama kesadur, tak kudu kumaha, da alaki masih itu. Kita ulang musim Mari nundur rasa. Ayah kasih jantung bakal menang kabar jahat. Mari anu dosa. Ayah kasih jantung bakal menang ganjaran. Tapi bakal menang sih. Atau di mana kataku seharusnya? Iya, jaminan. Apa dirinya ini? Supaya mama emut karena dong.

masuk surga. Saha? Sahabat nang itu teh ya, nu aya di gua teh ya, nang harita. Di pemuda-pemuda nang pasti ka gunung ah. Apa sama angin dekat-dekat mir teh. Mun angin dekat-dekat mir teh. Angin ngaranna teh. Pemuda-pemuda maut kena masuk surga. Kata angin diruncul. Angin ini ngeruk. Pokoknya kan itu. Mana mau kaya angin tadi? Mana mana sih? Oh itu angin deh. Boleh tak lapar? Oh, angin tidak kasar lagi kan ya? Mohon. Nah, anak itu ngaku sudah menurut saya lupa. Bukan arah sana, nyara sana. Yeah. Pahala iman itu bagus. Saya anjing kafir. Saya anjing muslim. Ulah ragu-ragu minta maka saya. وَجَعِهُ إِمْهَانُ مَنْ وَعَمَلُ مَا شَكِدْ Tosa di mana? Tosa amana? Lama di barang kukura-kura? Tidaklah nanti atau kalau kita nyuhunkan Allah. Ya Allah, jarak di rumah hati. Alah, yang naon beli, dengan kumpli. Maka kumpli mana, saya minta beli, ya Allah, saya. Minta kehalangan, saya. Kunaun, saya menghalangan, saya menghalangan. Karena lengkap nah segala anu geus nu dibutuhkeun geus lengkap naon teh itu sipatan sama kaya wae mah bapak minta lahana geus nyampah minta patuhna geus nyampah minta pamihanana geus nyampah Tak pupuk nak terus nyampak. Segala-gala nak terus aja, kadang-kadang kurang nyampak beli. So, naon. Mau ya rumah ke sorat itu saya cari. Cuma aja tanya. Masih yang kita aja. Ayo, minta. Naon, naon. Lamun anjir, iman dengan amal kelet surga tempatnya. Naon deui nu ditujuh ku urang tuh. Naon deui lagu sun ku urang. Iman amal soleh alus sun. Nu pasti naon. Iman bener. Amal soleh sing bener. Kula ragu-ragu. Ya dari mati selatan deh iman amal soleh. Dari naon bae kabe iman jeung amal soleh. Supaya dari sarjana-sarjana, anu benar-benar iman dengan tawakal. Wow, Allah subhanahu wa ta'ala. So, ulang urusan itu boleh. Kalau ulang cemak, datang dan jangan. Beratlah. Alah kadar wujud na wungkul Tapi rohani na kosong merongkong. Mulai manusia-manusia sekarang. Menghormati na antara manusia dan manusia. Antara wujud dan wujud. Karena kedudukan, karena kejabatan, karena kebungaran, kita harus hormati jalan yang mati. Tak rohani na kosong melompong pada tahun di mana. Cuma tersebut, hari kita lahir, kemudian nanti, di zaman jahiliyah. Zaman naon? Zaman naon? Naon lah zaman jahiliyah teh. Lain zaman bodoh. Lain zaman bodoh lagi. Zaman bodoh. Lain bodoh. Lain bodoh saya kanya ho. Lamun di Mayuna, menurut disebutkan ahli ilmu. Hasilnya mereka, kerajaan Kuayuna, zaman teknologi canggih dan modern, yang bisa mampu sandingan hasil karya karya zaman jadi dia harga. Tidak ada sebutan zaman jadi dia, lain pada saya kanya ho. Iwana tanpa iman, tapi Allah. Masa disebut jadi? Maka kayu nage kayu jeng resopal, regeneral, rekaua, regenai, menteri agama, namun jiwa nafas kau melompok, kenapa gimana? Kita lihat Allah, kita disebutnya lewi jahat, tiba-tiba jadi lihat Allah. Bapak-bapak, ayo nah. Bapak-bapak aja nak penerangan aku mah cukup lah. Penerangan aku mah hebat lah. Dijuruskan, diarahkan para kehadiran. Para pemuda di situ kene. Rumah tak lama terirsan, terhantar tanah agama, terhantar di pada tapi tawa, berhati hanya sebagai pemuda. Dan dia muda. Aku diterangkan mah. Kena iya yang kata jahat, kanu. Penting kumagaga narokan kata maka jatah iman dahil kawa tunggu asap Allah kumagaga jatah kami pagi para ini tidak Bismillah, langsung mawas baik. Itu bisa nyendah hari. Cuma tapi, bismillah. Rencana alhamdulillah. Ya mencari itu bisa mendarun itu bisa. Tidak tuli. Ibu dunyawan kita dajana kita bakal ayat kita anu asli. Kita kita jemaah kita bisa ibu kita porsinya tetap. Ia urang urang kesadayana anu ayat. Ia kesadayana salah rasa manu menuju mida mau kita masing-masing. Ayat kita deh dari sunana maka dasar Al-Quran adalah Al-Quran mah dipakai pokok. Ayah nungguan kita beriman karena Al-Quran. Ayah nungguan kita bersyukur karena Al-Quran. Itu disebut tak kita animasi. Samboro kiai, samboro santri. Seluruh umat manusia, samboro anu iman, anu kufur. Kami pada nungguan kita masing-masing. Bahasa kuaranje, mahasiswa, mahasiswi. Kebaikan terjadi masih dengan nunusan. Bina Al-Quran surah Bani Israel ayat 14. Ada. Ikra. Kita baca. Baca kita mana? Lain Quran karena. Lain hadis karena. Ikra. Kita baca. Baca kita mana? Apa dinafikan? Cukup di mata kau di mana? Kalau mahalika hatiwa, kecil, termane, akhir pulau di tengah mana? Jelas? Tidak tahu kan? Kalau karena mulanya wali sakit, ya. Ini kiri hidup deh. Dina waktu anjir nikah weta hati yang meraika trokit dan terap-terap-terap. Dik mereka nanti terus. Waduh, nyalut ya. Aduh, ditanya itu harga nari. Di Jakarta deh. Aduh. Satu sih, kurang deh. Aduh. Aduh, saya namanya. Ina duduk sama alu dan sama kelehan nih. Oh, ya cakle. Malaikat lagi ke urut. Lain lagi. Yang lo kehadiran siapin lah. Ini dengan terak-terak. Ini kamu lah bakal turun. Bye, Hans. Bye, June. Nah, awakmu hari ini. Diganti kubungut anu asli. Nomor apa dia ke? sin conocimiento moralmente exacta. Incluyen ahí la humor, ya hay otro como su hasta una mamá por un nacido. Hasta tan brillo que tenita buscar más allá todo hasta allá Buda. ¿Ole? Aquí. Más que la barca de que han dicho que iba a la hoja. bagaimana cari kesana di silang, alhamdulillah, apa janjian, apa nyaho. Ada terakhir, apa lancar. Aku ramai di luar tu, atau alat dominan kita makna berubah berubah di zaman yang terjemahkan. Itu masih sudah melakukan kalau waktu silakan anda nikah kita dua tiga enam atau maaf maaf masih di jahanam itu masih orang jahanam bu masalahnya ingkar dengan hukum Allah. Ayo mah, pegawai negeri tidak boleh nyanu. Pegawai negeri mah terpercaya karena Quran. Mata di batang nyanu mah kacau ngacur, teman-teman. So, pikir. Mata susui nasi di pegawai negeri kayak gitu. Eh, gak apa? Gak pun tak imangan. Menghalalkan yang haram karena kedudukan. Sentih nikah sesuruputan. Penyahun isi pertama. Bohong jadinya. Aku mudahnya. Kalian sudah memastikan. Berarti kau ngalahin. Ini nasi yang berumur. Gimana aku mudah anak mau ke isi pertama. Kalau tidak aku pasti, terus, Mama kepada mama ulah di kolam. Saya bojone gitu. Eh, nggak gelok. Lu mau kalau patuh? Yeah.